আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Para pendengar RRI yang berbahagia di mana saja Anda berada. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian bedah tafsir Sya'rawi pada ayat yang ke-32 dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pendengar yang berbahagia, jawaban malaikat ini adalah merupakan wujud sosok akhlak malaikat yang asli. Sebagaimana yang kita ketahui, malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah membantah, mangkir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mangkir, tidak pernah engkar terhadap perintah Allah dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi kata-kata subhanak ini menunjukkan bahwasanya mereka menyerahkan seluruh persoalan ini kepada Allah. Mereka juga menyerahkan ilmu mereka kepada Allah. Dan mereka menyucikan Allah, membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi zat, sifat dan perbuatannya. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ini menunjukkan bahwasanya sumber ilmu itu Allah. Tidak ada pengetahuan bagi kami sedikit pun kecuali apa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi dalam masalah antara Adam dan malaikat ini diserahkan kembali kepada Allah. Pada saatnya Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam agar malaikat lebih memahami, ya, dan juga merupakan jawaban terhadap kekhawatiran mereka. Dan juga malaikat mesti memahami bahwasanya Allah lebih Maha tahu apa yang Dia kehendaki, dan juga menjawab kekhawatiran malaikat terhadap pertumpahan darah, terhadap kerusakan di muka bumi ini. Innaka antal alimul hakim, dan Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nampak, dan Maha bijaksana. Jadi al-hakim ini dari kata-kata al-hikmah. Jadi yang dapat dijadikan sebagai alur berpikir manusia dengan kebijaksanaan, atau dikenal dengan bahasa wisdom, bijaksana. Para pendengar yang berbahagia, lantas Allah menyatakan qala ya adamu ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Jadi perintah Allah. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Nabi Adam telah memberitahukan kepada para malaikat tentang nama-nama benda yang telah diilhamkan tadi. Qala alam aqul lakum, Allah sekali lagi menegaskan, wahai malaikat, bukankah telah kukatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Saya lebih mengetahui dari kalian apa yang ada, yang ghaib, yang ada di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan saya juga mengetahui apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu sembunyikan. Ya, menarik Ustaz Hanafi, kita kaji ayat 32 dan 33 dalam surah Al-Baqarah ini. timbul pertanyaan Ustaz Hanafi di tengah-tengah masyarakat ini, kalaulah malaikat saja terkadang tidak mengetahui sesuatu hal, bagaimana pula tuntutan masyarakat terhadap Ustaz yang harus tahu semua hal ini, Pak Ustaz? Nah, jadi kalau ditanya, wah gimana ini Ustaz, kok nggak tahu, namanya Ustaz tapi kok nggak tahu, nah, bagaimana nih Ustaz Hanafi? Ya tentunya di sini permintaan masyarakat itu tidak semuanya salah sih. Ya tentunya bagi para asatiz yang terhormat perlu mengejar ketertinggalan dengan menambah wawasan, meningkatkan dijri tingkatan dari S1 ke S2, S3 dan profesor dan selanjutnya. Ini memang perlu. Karena apa? Karena dunia ini berkembang dan bersifat kompetitif, yeah, bersaing. Nah, tentunya di sini mau tidak mau setiap orang harus menggunakan kecerdasannya, potensi yang memang sudah ada pada manusia. Saya tidak mengatakan si Fulan yang salah atau si Fulan yang benar, tapi terkadang yang sangat disayangkan sebagian ustaz asatiz kita juga hanya memadai ilmu yang pernah didapatnya pada masa belajar di kuliah atau pada masa belajar di Ali atau Al-Qismul Ali. Ini tentunya kurang tepat cara berpikir seperti ini. Sedangkan ilmu di dunia ini terus berkembang dalam hitungan detik, hitungan menit. Jadi tuntutan masyarakat itu pada satu sisi wajar, tapi pada sisi yang lain masyarakat juga mesti tahu. Seluruh ustadz tentunya ingin tahu, tetapi kondisi ekonomi, kondisi kemampuan daya nalar tentunya berbeda atas satu orang dengan yang lain. Nah ini tentunya tidak mesti seorang tahu semua persoalan, tetapi ya ada profesi masing-masing, spesialisasi yang dimaksud di sini. Iya. Tentunya dia harus memahami spesialisasi yang tengah digelutinya secara mendalam dan secara detail. Di sisi lain Pak Ustadz, kita menemukan masyarakat kita ini, terutama mungkin di Sumatera Utara ini, minat menggapai ilmunya mungkin ada, tapi tidak setinggi ketika kita belajar di Mesir dulu atau di Arab Saudi, di mana di tengah jalan kita menemukan orang membaca Al-Quran, di sana sini kita mendengar radio Al-Quran gitu kan, terlalu terkonsentrasi untuk mengejar duniawi. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang ilmu dan harta ini, Pak Ustaz? Nah, menarik untuk kita lihat di sini. Ternyata apa yang sekarang terjadi di tanah air tercinta ini adalah imbas dari globalisasi yang digaungkan oleh budaya Barat yang bercirikan filsafat materialismenya. Jadi semuanya diukur dengan kebendaan, semuanya diukur dengan keberhasilan berbentuk materi. Ini sebenarnya tidak tepat pada saat secara keseluruhan, walaupun materi itu termasuk tolak ukur keberhasilan. Namun ada satu hal yang lain yang mesti difahami oleh masyarakat, bahwasanya ilmu itu nyatanya jauh lebih bermanfaat daripada harta yang terkadang dapat membuat si pemiliknya lupa daratan, lupa hak dia, kewajibannya, lupa hak Allah dan Rasul. Juga kadang-kadang menyepelekan orang-orang yang lebih miskin dari dirinya atau orang tidak punya sesuatu. Jadi sebenarnya pada kesimpulannya ilmu dalam Islam ini sangat perlu. Makanya kita memasyarakatkan Al-Quran seperti acara-acara dialog kita pagi seperti ini. Ini tentunya adalah dalam rangka memasyarakatkan Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Justru Al-Quran ini mengandung ilmu yang sangat banyak dan ilmu yang maha luas. Kalau ilmu fisika biologi hanya melihat pada sisi-sisi materi saja, tapi ilmu Al-Quran membawa kita kepada cakrawala yang di luar alam dunia ini. Iya, menarik sekali. Iya, Ustaz. Jadi berkaitan dengan masalah ilmu ini, Ustaz. Jadi kan sekarang juga ada istilah-istilah yang dinisbahkan kepada manusia seperti ilmuwan, ya, pakar, ahli, cendikiawan. Iya. Apakah bagaimana pendapat Ustadz tentang pengistilahan-pengistilahan ini? Karena sedikit banyaknya ternyata hal ini memunculkan arogansi ilmiah itu tadi, Ustadz. Itu memunculkan kesombongan. Sebenarnya bagaimana pembahagian atau apa ada orang-orang yang berilmu yang disesatkan oleh Allah? Begitu Ustaz, di dalam dengan ilmunya itu malah dia menjadi lebih sesat begitu, atau bagaimana pembahagian orang-orang yang berilmu itu sebenarnya? Iya, jadi kalau kita lihat peristilahan yang muncul di belakang pada era-era sekarang ini, adanya ilmuwan, pakar dalam berbagai bidang, ahli misalnya, ini tentunya pada pengistilahan yang secara wajar tidak salah, karena kita juga telah terpola dengan spesifikasi. Misalnya kalau pakar hadis, ya tentunya kita paham ini ahli hadis. Kalau pakar kimia, ini kita mengetahui dia pakar kimia, ilmuwan dalam bidang ini dan cendekiawan dalam bidang tertentu. Nah, pada satu sisi ini sangat positif. Agar apa? Agar masyarakat terpola dengan pemikiran yang sistematis, sistematis mendalam. Nah, yang disangat sayangkan bila para penyandang titel-titel seperti ini kemudian merasa dia saja yang berkompeten untuk membahas tentang masalah itu. Misalnya dia katakan pakar tafsir, seolah-olah yang lain tidak mengerti sedikit pun tentang tafsir. Nah, ini tentunya tidak bisa diterima. Nah, pengistilahan wajar, tidak ada salahnya, tetapi bila diklaim sebagai sebuah kemestian dan yang lain tidak ada artinya, inilah terjebak kepada penyesatan tadi. Inilah yang kita dengar, yang kita lihat nanti akan pembahasannya tentang masalah dialog Allah dengan iblis, kemungkarannya. Tentunya iblis juga pakar kan gitu, ya, pakar ya. Menggoda manusia. Iya, iya. Di sisi lain Pak Ustadz, sambung dari bicara kita tadi, karena ada orang melihat bahwa ulama ini bersifat arogan, ilmuwan atau pakar ini bersifat suka-suka hati saja dengan ilmunya yang dimiliki, orang mengatakan kalau gitu tak perlulah kita berilmu ini, yang penting beribadah. Jadi bagaimana pesan ilmu dan ibadah dalam Islam itu? Apakah memang betul ilmu itu tidak perlu? Ya, saya sangat menarik sekali ini. Bahwasanya orang yang alim itu dikatakan dia betul-betul alim bila dia mempunyai bobot ilmu yang baik dan diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dia mempunyai rasa tawadhu, rasa rendah hati, menyatakan dirinya ini bukanlah apa-apanya bila dihadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bila dihadapkan kepada yang gurunya sendiri. Ya, tentunya dia dulunya orang bodoh, orang yang tidak paham segala sesuatu, tapi begitu diajarkan dia jadi pintar dan jadi pakar. Nah, inilah yang disebut dengan ilmuwan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yarfa'illah, dengan mengangkatkan derajatnya di sisi Allah. Nah, adapun orang yang ilmuwan yang kategori dua, tentunya ini arogannya melebihi iblis, saya perhatikan ya. Tentunya dia merasa ilmunya itu adalah satu-satunya, ucapannya merupakan kebenaran mutlak, tak boleh dibantah oleh siapapun. Nah, mengenai hubungan ilmu dengan iman, dengan amal, ibadah, ini tentu sangat perlu Pak Ustadz Zainal. Bagi masyarakat tidak akan bisa melaksanakan ibadah dengan benar dan tepat, mempunyai persepsi yang pas tentang makna ibadah, penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak berilmu. Wah, ini sangat perlu sekali. Jadi kalau saya melihat, inilah yang kurang pada masyarakat kita. Antusiasme ghirah untuk menuntut ilmu itu sangat kurang saya perhatikan. Hanya sebatas mendengar dan tidak mau mencoba untuk menyelaminya lewat membaca. Iya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit Ustadz, bahwa Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, ketika menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari di bab pertama, dia menuliskan babul ilmi qoblal amal, bab membahas tentang ilmu sebelum amal. Artinya memang betul sekali apa yang Ustadz katakan tadi, sebelum beramal memang harus dilandaskan kepada ilmu. Namun Ustadz, sekarang yang menjadi hal yang sangat membingungkan dan memusingkan kepala saya sebagai orang awam ini Ustadz, katakanlah demikian, banyak pula sekarang ini terjadi overlapping Ustadz, sesuatu yang tidak pada tempatnya terjadi di masyarakat kita. Katakanlah seorang yang tidak pakar dalam bidang ilmu agama berbicara tentang agama habis-habisan, bahkan mempublikasikannya kemana-mana. Sedangkan para asatis itu sendiri, maaf, banyak yang sibuk dengan politik, sibuk dengan berdagang, yang akhirnya ilmu mereka itu tersimpan di dalam diri mereka dan tidak keluar ke tengah-tengah masyarakat. Nah, ini bagaimana sebenarnya antisipasinya Ustadz, agar orang yang memiliki kompeten lah yang berbicara tentang apa yang ia kuasai, sehingga tidak terjadi katakanlah pembid'ahan, pengkafiran, atau mengeluarkan fatwa-fatwa yang membingungkan masyarakat yang sekarang ini nampaknya kembali muncul ini Ustaz di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kalau kita lihat kaitan dengan ayat ini, bahwasanya Allah Maha Alim, Allah Maha Tahu. Kalau ada orang yang tidak pakar dalam bidangnya dan dia berani mengeluarkan suatu fatwa atau suatu kesimpulan dari ilmu yang bukan bidangnya, ini namanya orangnya terlalu berani, atau kita bisa bahasakan takhabut, mengacau, merancu, ini namanya. Jadi tidak tepat sekali kalau dia katakan dia orang ilmuwan, pakar dan segala macam. Nah, saya teringat dengan seorang sosok Imam Malik radhiyallahu anhu tentang ketawaduannya dalam ilmu. Dia Imam Ahli Madinah. Pernah dikemukakan kepadanya 40 pertanyaan pada suatu saat di majelisnya. Dia cuma mengatakan, saya coba menjawab. Dijawabnya cuma 3 yang dapat dijawab. 37 masalah lagi dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Dia katakan secara sederhana dan enteng saja. Tidak, padahal ulama. Oh iya, padahal ulama. Dia tidak merasa terhina dengan ketidakmampuannya untuk menjawab itu. Dia merasa sederhana saja. Nantilah insya Allah mungkin saya coba diskusikan, saya coba cari dulu referensinya, sumbernya yang membuat saya juga yakin, sehingga saya bisa meyakinkan Anda dengan keyakinan saya. Jadi ya, para itu saya lihat pun sangat sesuai dengan akhir dari ayat kita ini, bahwa seorang ilmuwan itu harus bijaksana, itu Pak Ustaz ya. Iya. Antal alimul hakim. Iya. Jadi orang ilmu itu tidak saja dengan ilmunya dia bersifat, tapi juga harus bersifat bijaksana seperti Imam Malik ini, Pak Ustaz. Iya, inilah yang perlu kita tanamkan pada diri kita, pada masyarakat, pada keluarga kita, sehingga ilmu itu berjalan pada porsi yang sebenarnya. Ilmu itu akan membawa kepada nilai-nilai kesucian, dan ketika dia didiskusikan, dia akan menambah kedekatan kita kepada Allah, bagaikan air hujan yang menurunkan rasa dingin, rasa sejuk, rasa segar kepada para pendengarnya, para pecinta ilmu, dan para orang-orang yang sayang kepada ilmu pengetahuan. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari rangkaian diskusi pada pagi hari yang berbahagia ini. Maka kami tim terjemah Safir Al-Azhar dalam program bedah Tafsir Sya'rawi di RRI Medan mengucapkan rasa terima kasih atas husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Allah yang membalas kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Hanafi Ismet Fahmi dan Ustaz Zainal Arifin, juga Ustaz Ardian Syah sebagai peserta dialog pada pagi ini, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.